وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di pembahasan fikih al-babul khamis fi hadis sariqah, bab yang kelima tentang hukum had bagi para pencuri. Wa fihi iddatu masail, ada beberapa masalah. Al-masalatul ula ta'rifus sariqah, pengertian as-sariqah, pencurian, hukmuha wa haddu fa'iliha, hukumnya dan hukuman atas pelakunya. Wal hikmah min iqamatil haddi biha, hikmah di balik ditegakkannya hukum had bagi para pencuri. Pertama, ta'rifus sariqah, pengertian as-sariqah, pencurian. As-sariqatu lughatan al-akhdhu khufiyatan, sariqah mencuri itu artinya secara bahasa mengambil sesuatu dari hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Wa syar'an akhdhu malil ghairi khufyatan zulman min hirzim mitlihi bi syurutin muayyana ala ma sayati bayanuhu insyaallah. Secara syar'i sariqah pencurian adalah akhdhu malil ghair khufyatan zulman, mengambil harta benda orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan kezaliman dari tempatnya yang serupa dengannya dengan syarat-syarat tertentu yang kita akan terangkan insyaallah berikutnya. Hukum sariqah jadi barakallahu fikum mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang memang itu adalah tempatnya. Mobil, di mana mobil tempatnya? Di garasi. Baik, atau di tempat parkiran. Baik. Uang, di mana tempatnya? Dalam lemari. Barakallahu fikum. Baik, ma'ruf. Di tempatnya yang ma'ruf. Pot bunga, di mana disimpan pot bunga? Di halaman rumah, di teras rumah. Paham barakallahu fikum. Ada yang ngambil pot bunga, mencuri namanya. Baik. Hukum syariqah. Syariqah itu haram mengambil hak orang lain, kepemilikan orang lain di tempatnya secara sembunyi-sembunyi. Li'annaha i'tida'un ala hukukil akharin, karena ini melampaui batas, melanggar hak orang lain. Wa akhdhu amwalihim bil batil, dan mengambil harta mereka dengan cara yang batil. Qaddalla ala tahrimihal kitab wa sunnah wal ijma', ditunjukkan tentang keharamannya oleh Al-Quran, sunnah dan kesepakatan kaum muslimin. Wahiyah min kabairid dunub, mencuri termasuk dosa besar. Faqad la'anallahu sahibaha kama fi hadits Abi Hurairah, sungguh Allah telah melaknati pelaku pencurian ini sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la'anallahu as-sariqa yasrikul baydata fatuqta'u yaduhu wa yasrikul habla fatuqta'u yaduhu. Allah melaknati para pencuri, dia mencuri baydah. Baydah ini biasa diartikan helm perang, bukan telur. Telur berapa? Kecuali aku mencuri telur satu. Barakallahu bikum. Baydah, baydah ini artinya helm perang, topi perang. Baik. Wa yasrikul al-habla, dan dia mencuri tali. Patuk tahu yaduhu, yang dengannya dia dicuri, dia dipotong tangannya. Bagi dzalika min hadits bi tahrimis sariqah, dan yang lainnya dari hadis-hadis yang menunjukkan tentang haramnya mencuri. Wa tamfiri minha, dan membuat orang lari dari perlakuan mencuri karena pengharaman dan ancaman untuk pelakunya. hukum had para pelaku pencurian. Wajibu ala fa'ili hal had, wajib ditegakkan hukum had atas pelaku pencurian. Wahwa qat'u yadihi, yaitu dengan cara dipotong tangannya. Rajulan kana aw imra'ah, sama saja pencuri itu laki atau perempuan. Dari liqauli ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabalaka lam minallahi wallahu 'azizun hakim. Was-sariq was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Baik. Sariq karena kebanyakan pencuri laki-laki. Barakallahu fiikum. Sama dengan kebalikannya, waz-zaniyatu waz-zani, pezina, pelacur laki-laki dan pelacur perempuan dan pelacur laki-laki. Ya karena banyak kebanyakan pelacur ya. Barakallahu fiikum, perempuan walaupun ada juga pelacur laki-laki. Biasa disebut dengan gigolo atau apalah yang namanya. Kerjanya melacur. Sebagaimana perempuan melacur dibayar, laki-laki pelacur pun biasanya dibayar untuk melacur. Maka dalam Al-Quran didahulukan pelacur perempuan karena kebanyakan pelacur perempuan. Wasariku wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Adapun wasariku wasariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan karena kebanyakan pencuri ya laki-laki. Walaupun di sana juga ada perempuan sebagai pencuri. Barakallahu bikum. Tapi biasanya pencuri laki-laki ini ya mencuri secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya. Barakallahu bikum. Ini model mengambil harta orang ini kan banyak. Dia menipu, mencopet, biasanya mencopet dari jalanan dan tempat-tempat keramaian. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqta'u aydiyahuma, potong tangan mereka, dari laki dan perempuan ini yang mencuri. Jazaa'an bima kasabana kala minallah, sebagai hukuman atas apa yang mereka lakukan. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu 'azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Wali hadis Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u sariqa fi rub'i fasa'idan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong tangan pencuri pada seperempat atau lebih, seperempat dinar lah Allahu. Oh di situ ada dinar. Di sini ada. Fi rub'i dinar. Wa li hadits Aisyah radhiyallahu anha aydhan qalat inna quraishan ahmatuhum sya'nul al-mar'atil makhzumiyah. Sesungguhnya orang-orang Quraisy bingung gundah gulana dengan keadaan seorang perempuan makhzumiyah allati saraqat, yang mencuri. Baik. Sudah dilaporkan wa fihi qauluhu, sudah dilaporkan pencuriannya. Barakallahu bikum. Kemudian mereka meminta kepada Usama bin Zaid untuk menjadi orang yang memberi syafaat agar supaya tidak ditegakkan hukum had atasnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Usama memberikan syafaat, wa imullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Baik. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang memotong tangannya. Tsumma amara bitilkal mar'ati allati saraqat faquti'at yaduha. Kemudian diperintahkan perempuan itu yang telah mencuri, maka dipotonglah tangannya. Diperintahkan untuk didatangkan dan tegak saksi-saksi atas perlakuannya, maka diputuskan untuk dipotong tangannya. Baik, barakallahu fikum. Dipotong tangannya, di pergelangannya, di apa namanya, di persendiannya. Barakallahu fikum, di persendian ini kan bisa diputus. Putus. Karena disini kan ada urat nadi untuk mencegah barakallahu fikum mengalirnya darah secara terus-menerus, maka dicelup di minyak panas. Dicelup di minyak panas sehingga semuanya tertahan. Kalau dibiarkan mati karena kehabisan darah. Barakallahu fikum. Yuhsam namanya. Wa ajma'al muslimuna ala tahrimi sariqah, tapi mungkin dia zaman sekarang ini langsung bisa dijahit. Barakallahu fikum. Langsung bisa dijahit, dioperasi mungkin atau bagaimana, wallahu a'lam. Yang jelas dipotong tangannya, setelah itu dilarikan ke rumah sakit mungkin, atau langsung di situ di barakallahu fikum. Al-muhim dipotong tangannya. Wa ajma'al muslimun ala tahrimis sariqah, disepakati oleh kaum muslimin tentang haramnya pencurian. Wa ala wujubi qat'i yadi sarqi fil jumlah, salah terjadi secara umum. Wal hikmatu min iqamati haddis sariqah, hikmah dibalik ditegakkannya hukum had bagi para pencuri. Ihtarama islamul malah, Islam ini sangat menghargai harta benda. Baik. Wahtarama haqqal afradi fil imtilakihi, dan Islam ini memuliakan hak setiap orang dalam kepemilikannya terhadap harta itu. Waharrama al-i'tida'a ala hadzal haqq, dan Islam ini mengharamkan melakukan i'tida', melampaui batas atas hak orang lain. Tidak boleh. Baik. La yahillu damu mri'im muslimin illa la yahillu malu mri'im muslimin illa bi tibatin min nafsihi. Tidak halal harta seseorang untuk diambil, dipakai, dimanfaatkan kecuali dengan kerelaan dari dirinya sendiri. Kerelaan hati si pemilik barang itu. Baik. Islam mengharapkan bisarikatan aw ikhtilasin aw gish atau khiana atau rishwa. Bisarikatin, bisarikan dengan cara pencurian, atau ikhtilas, ikhtilas ini copet. Baik. Dengan kecepatan tertentu, dengan barakallahu fikum sekarang luar biasa copet ini. Mereka pelajari ini cara mencopet. Dialihkan pikiran orang ke satu keadaan atau satu tempat sehingga dia tidak fokus dengan dompet yang ada di belakangnya. Tidak fokus dengan tasnya. Kemudian mereka biasanya bukan cuma satu orang, dua orang minimal, bahkan tiga orang. Mereka mengalihkan perhatiannya, barakallahu fikum, sehingga satu membuka tasnya, satu mengambilnya, satu hakata. Subhanallah. Memang harta kejelekan dipelajari oleh orang. Baik. Karena manusia ini kan kalau dia fokus pada sesuatu, dia lupa dengan yang lainnya. Baik. Ini kalau fokus dengan sesuatu, dia lupa dengan lain-lainnya. Baik. Seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Baik. Ketika istri Al-Aziz dipergunjingkan bahwa dia begini dan begitu, maka falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa'atadat lahunna muttaka'a wa'atat kulla wahidatin minhunna sikina waqalat ikhruj alayhinna falamma ra'inahu akbarnahu waqatta'na aydiyahunna waqulna hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Ketika istri Al-Aziz dipergunjingkan dengan macam-macam, maka dia pun mau menguji perempuan-perempuan ini. Maka diundanglah perempuan-perempuan itu satu perjamuan, perjamuan, kemudian perjamuan itu disiapkan untuk mereka buah-buahan disertai dengan pisau untuk memotong-motongnya, mengupasnya. Maka ketika mereka memegang pisau, maka istri Al-Aziz mengatakan kepada Nabiullah Yusuf pada saat itu, keluarlah, lewat saja, lewat. Tidak perlu berbincang-bincang, tidak perlu lama-lama. Satu kamar, satu rumah, tidak perlu, cuma lewat. Urju alaihin. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Maka ketika mereka melihat Nabiullah Yusuf, mereka fokus, mata mereka semuanya tertuju. Sambil mereka memotong-motong tangan mereka tanpa sadar. Wa qatta'na aydiyahun. Tidak tahu kemana itu rasa sakit. Wakul nama mahada bashara in hada illa malakun karim, sambil mereka mengatakan bukanlah ini manusia tapi ini adalah malaikat yang sangat mulia. Setelah mereka sadar ketika Nabiullah Yusuf lewat sudah, dari sadar bahwa tangan-tangan mereka dari sudah teriris-iris dengan pisaunya sendiri. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani bih. Walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'asam. Itulah yang kalian apa namanya? Celakan kepadaku. Pergunjingkan aku. Ini aku satu rumah dengan dia, satu kamar dengan dia. Dalam kejadian itu. Kemudian kalian cuma satu kali lewat saja, kalian sudah potong-potong tangan, bagaimana kalau kalian satu rumah? Subhanallah. Ini namanya fokus. Barakallahu fiikum. Orang kalau fokus dengan sesuatu insyaallah akan berhasil. Baik. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau itu adalah kebaikan-kebaikan, maka kebaikan pula insyaallah yang akan dia raih biidznillah taala. Baik, ini namanya ikhtilas. Ikhtilas mencuri atau copet lah istilahnya. Augish atau menipu. Ini berbagai macam model bentuk tipuan. Aukhiana atau pengkhianatan. Dikasih amanah kemudian dia curang. Barakallahu fiikum. Aurishwa atau sogokan. Augair dalika min wujuhin akli amwal min wujuhi akli amwalin nas bil batil. Atau yang lainnya dalam bentuk mengambil memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Pokoknya mengambil memanfaatkan harta orang lain tanpa keridhaannya, haram hukumnya. Walamma kana sariqu udwan fasidan fi al-mujtama', maka ketika pencuri itu adalah organ tubuh yang sudah rusak dalam kehidupan bermasyarakat, karena kehidupan bermasyarakat satu sama seperti satu kesatuan utuh. Barakallahu fikum. Satu kesatuan utuh. Maka ketika ada yang rusak suka mencuri, maka dia dianggap organ yang rusak. Butuh diamputasi. Barakallahu fikum, dipotong. Idlaw turika lasara syarruhu. Kalau dibiarkan pencuri ini tidak dihukum, maka akan menjangkit, akan semakin melebar, meluas kejelekannya. Jadi orang saling mencuri, oh enggak apa-apa kok. Jadi akhirnya semakin banyak orang mencuri. Wa amma khataruhu wa dararuhu. Orang saling menuduh, menuding akhirnya gara-gara pencurian ini, maka menjadi meluas, melebar kejelekannya. Syara'al Islamu batra hadzal adwil fasid. Maka Islam ini mensyariatkan untuk memutuskan anggota tubuh yang sudah rusak ini, diamputasi. Iqaban li hadhil yadi ala zulmiha wa udwaniha. Sebagai hukuman atas tangan ini karena kezalimannya dan perampauan batasnya. Barakallahu fikum. Dia tidak memiliki harga sama sekali. Wa rad'an li ghairihi an iqtirafi mithli hadhihi al-jarimah. Dan sebagai pelajaran bagi orang lain, agar supaya mereka tidak melakukan jarima ini, dosa ini. wasiyanatan li amwalin nasi wa huquqihim, dan sebagai penjagaan terhadap harta orang-orang dan hak-haknya. Kalau dia melihat, wih, tangannya si fulan sudah hilang. Wih, kalau anda mencuri juga mau hilang ini tangan. Barakallahu fiikum. Maka dia akan berhenti. Dia tidak berani untuk mencuri. Dia akan berpikir panjang. Baik. Kalau tidak, ya akan semakin banyak pencuri. Barakallahu fiikum. Semakin banyak. Kalau tidak ditegakkan hukum had ini, masya Allah, tidak aman. Baik. Tidak aman. Wallahul musta'an. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fiikum.